juda illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillahi tawakkalna alallah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanut tawassuli adapun ini membahas tentang masalah tawassul. I'lam ketahuilah anna tawassula sesungguhnya tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi dan selain Nabi minal anbiya'i dari para Nabi wal auliyai dan para wali wa ahli sholahi dan ahli kesolehan jaizun itu boleh bal mandubun bahkan disunahkan. Wahuwa dan adapun tawassul bimakna doa itu semakna doa atau itu berarti doa, wasual dan memohon minallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Bijahihim dengan kemuliaan para nabi, para aulia dan para solehin. Ladaihi di hadapan Allah ta'ala. Wa tawajjuh ilaih dan menghadap Allah. Bihurmatihim dengan kemuliaan para nabi, para aulia dan para solehin. Indahu di hadapan Allah. Hadirin para santri mufassirin wal mufassirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa bertawassul kepada nabi, juga bertawassul kepada nabi, nabi yang lain, kepada para wali, kepada orang-orang soleh, itu hukumnya boleh, bahkan disunahkan. Tawassul itu disunahkan. Apa yang dimaksud dengan tawassul? Yaitu berdoa, memohon kepada Allah dengan keagungan yang mereka miliki di hadapan Allah, menghadap Allah dengan kemuliaan yang ada di hadapan Allah. Jadi tawassul itu kalau menurut bahasa harfiah artinya itu jalan pelantara. Jalan pelantara kita untuk menuju kepada Allah supaya dalam berdoa itu lebih diijabah kalau ada jalan pintas. Kalau ada jalan pelantara. Sering saya gambarkan bertawassul itu seperti kayak gini. Kita ada hajat. Kita ada butuh ke gubernur, katakan. Kita ingin menyampaikan surat. Kita ingin menyampaikan aspirasi. Kita ingin menyampaikan proposal, misalkan. Kalau kita pengen bertemu langsung dengan gubernur dan ingin menyerahkan surat tersebut secara langsung, kayaknya itu susah. Masuk ke kantor di gedung sate, pengamanan ketat. Tidak sembarang orang bisa masuk. Ditanya dulu apa keperluan dan lain sebagainya. Nah, lalu cari ke rumah dijaga satpam. Cari ke sana ke sini, intinya mah susah. Kita pengen bertemu langsung dengan Pak Gubernur supaya kita pengen bisa menyampaikan surat itu secara langsung. Tapi tatkala kita punya orang dekat Pak Gubernur, kita kenal dengan dia, katakan sekpri-nya, sekretaris pribadinya. Kita kenal dengan sekpri Pak Gubernur. Kita minta bantuan kepada sekpri tersebut. Pak, tolong dong. Ini saya punya aspirasi, punya keluhan, punya surat untuk Pak Gubernur. Tolong kau sampaikan. Kata Pak sekpri-nya, siap. Namanya juga sekretaris pribadi. Kalau jalan reguler bisa sampai 30 hari nyampai ke tangan gubernur. Tapi karena memang melalui jalur sekpri, bisa jadi kita nyodorin itu pada hari ini sorenya udah dipegang sama gubernur. Nah, sekpri itu adalah tawassul. jalan pelantara kita supaya surat kita ini cepat nyampe-nya kepada Pak Gubernur. Jelas tidak hadirin? Itu analoginya. Itu perumpamaannya. Nah, kita dengan Allah sebetulnya kalau secara hakikat mah Allah dengan kita ini ya dekat banget sebetulnya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, innallaha aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu sangat dekat kepada kalian lebih daripada urat beheng kalian semua. Nah, cuman kan permasalahannya dalam bab masalah ijabah doa itu kan macam-macam. Ada yang ditangguhkan, ada yang dikasih kontan, ada untuk menutupi kesalahan dan dosa. Macam-macam ijabah doa. Kalau doanya sih pasti bakal diijabah. Cuman kita ini orang yang banyak dosa. Sehingga Allah Maha tahu untuk kebaikan kita. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah, lalu Allah memberikan apa yang kita pinta, sedangkan kita ada dalam kemaksiatan, orang yang doyan maksiat, akhirnya di dunia dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi di akhirat dia akan disiksa karena perbuatan dosanya. Nah, itu kan gak baik. Allah Maha tahu. Nah, oleh karenanya, karena dia doyan maksiat, ijabah doanya itu untuk menutupinya. Enggak apa-apa di dunia enggak dikasih apa yang dia pinta, tapi nanti di akhirat selamat dari siksa Allah. Betul tidak? Kan macam-macam ijabah doa. Intinya kita ini orang yang banyak dosa, yang kemungkinan ada penghijab antara kita dengan Allah. Nah, tatkala seperti itu, di satu sisi juga kita pengen dapat ijabah yang kontan, dapat ijabah yang cepat. Oleh karenanya, gunakan sistem tawasul. Ya Allah, ini bahasanya. Dengan kemuliaan, dengan keagungan, dengan karomah, dengan mukjizat Nabi, aku memohon kepadamu. Ah, bahasanya seperti itu. Ya Allah, dengan karomah wali, aku memohon kepadamu, maslahatkan urusanku, mudahkan dan lancarkan rizkiku, sehatkan kedua orang tuaku, jasmani dan rohaninya, dan lain, dan lain, dan lain. Nah, itu bahasanya namanya tawasul itu. Membuat jalan pelan, pelantara. Nanti mungkin ke depan ada dalilnya. Di dalam Al-Quran Allah sendiri memerintahkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu dan carilah oleh kalian ilaihi untuk sampai kepada Allah al wasilah, tak jalan pelantara. Begitu hadir. Nanti ke depan barangkali ada. Jelas apa jelas? Jelas apa ngantuk? Ngantuk. Terus. Kama kola seperti berkata, siapa Syekhuna Abdullah, guru kita Abdullah Zaini Zimawi, Syekh Zaini Az-Zimawi. Ghafaro, semoga mengampuni siapa Allahu Allah lahu kepada Syekhuna Abdullah Zaini Az-Zimawi wa rahimah, dan semoga memberikan rahmat Allahi kepada Az-Zimawi. Wa qala, dan berkata siapa Al-Allamah As-Suki rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, amin. Berkata orang yang banyak ilmunya, Syekh Subki, yahsunu, baik apa at-tawassulu, bertawassul, bin nabiyyi, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila rabbihi, kepada Tuhan Nabi. Wajawazu zalika, dan bolehnya tawassul bin nabi ila rabbi. Wahusnu titik, wahusnuhu. Wajawazu zalika, dan adapun bolehnya tawassul bin nabi, wahusnuhu, dan baiknya bertawassul kepada Allah melalui nabi, minal umuril ma'lumati, itu dari perkara-perkara yang sudah dimaklumi, likulli dinin, bagi setiap yang memiliki agama, al ma'rufati, yang diketahui, min fi'il anbiya, bahwa tawassul itu dari pekerjaan para nabi, wal mursalin, dan para utusan, wasiaris salafis salihin, dan kebiasaan para salafus salihin, orang-orang yang terdahulu yang saleh, wal ulama'i, dan dari para ulama, wal awam, dan orang-orang awam, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Walam yungkirhu, dan tidak ada yang mengingkari hu terhadap tawassul, siapa ahadun, seorang pun, minas salafi, dari orang-orang salafi, orang-orang yang terdahulu, wal khulafi, dan orang-orang khulaf, min ahli adyan, dari ahli-ahli agama, wala sami'a, dan tidak terdengar bihi terhadap ingkar terhadap tawassul, fi zamanin, dalam sebuah zaman, minal azman, dari zaman-zaman yang ada, illa bnatainya, kecuali lagi-lagi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah saja yang ingkar. Fa innahum, maka sesungguhnya Ibnu Taimiyah, angkaro, itu sudah ingkar Ibnu Taimiyah hu kepada tawassul. Wa ingkaruhu, dan adapun keingkaran Ibnu Taimiyah litawassuli, terhadap tawassul, qaulun, itu adalah perkataan, lam yakul, yang tidak pernah mengatakan hu terhadap ingkar, siapa alimun, orang yang alim, qoblahu, sebelum Ibnu Taimiyah. Begitu pula hadirin, jadi tawassul ini itu adalah bolehnya bertawassul dan disunnahkannya baiknya tawasul itu adalah perkara yang telah dimaklumi dalam agama. Perkara yang sudah biasa. Biasa yang sudah dimaklumi untuk setiap yang memiliki agama. Karena tawasul itu adalah pekerjaannya para nabi. Tawasul itu adalah pekerjaannya para rasul. Tawasul itu adalah kebiasaan para salafus solihin, kebiasaan para ulama ul-amilin, kebiasaan orang-orang awam dari seluruh kaum muslimin di mana saja berada. Dan dari dulu, dari sebuah zaman, dari zaman-zaman yang sudah ada, tidak ada satu orang pun yang mengingkari terhadap boleh dan baiknya tawasul kecuali satu orang, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dia ingkar. Dan perkataan ingkar Ibnu Taimiyah ini itu adalah perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh orang alim satu pun sebelum Ibnu Taimiyah. Jadi pertama kali yang mengingkari terhadap bolehnya bertawasul itu adalah Ibnu Taimiyah. Ya mungkin kalau misalkan zaman sekarang ada banyak orang yang mengingkari terhadap tawasul, berarti itu adalah pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah. Memang sih para hadirin, Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama besar juga. Ulama besar keturunan dari Irak. Ya, dari mana itu? Irak, Irak Selatan atau Irak Utara. Di situ ada tiga ulama besar yang muncul dari Irak itu. Di sebuah provinsi namanya, apa itu lupa lagi. Yang pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima besar. Panglima besar Islam, ya, yang waktu itu beliau mampu menaklukkan Yerusalem Palestina. Yang menjadi musuh utama orang-orang Kristen. Pada saat terjadi perang salib yang kedua, perang salib yang pertama kan dimenangkan oleh kaum muslim yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, pada saat terjadi perang salib yang kedua, itu tentara-tentara Inggris menyerang Palestina, itu yang dicari bukan hanya membantai orang-orang Islam, tapi yang pertama dicari itu adalah makomnya Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu makom tersebut diacak-acak oleh tentara Inggris karena memang Inggris punya dendam pribadi kepada Salahuddin Al-Ayyubi waktu pada perang salib yang pertama. Bagaimana enggak dendam dia? Wong kepala jenderal orang-orang Kristen, orang-orang Inggris itu dipegang sama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu adalah orang yang muncul. Yang pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu yang kedua adalah Jalaluddin As-Sayuti. Seorang ulama besar yang kita kenal kitab karangannya Tafsir Al-Jalalain. Dan yang ketiga adalah Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar yang muncul dari daerah itu yang membuat paham baru ini. Ya. Jadi mengenai masalah tawasul juga, padahal tidak ada siapapun, satu pun orang yang menentang, orang yang ingkar terhadap tawasul, tapi Ibnu Taimiyah dia tampil pertama kali untuk mengingkari tawasul. Ya, setelah dia berkoar, dia otomatis didengar. Dan sampai sekarang menyebar, banyak aja pengikut-pengikutnya yang melarang orang lain atau kepada dirinya sendiri untuk bertawasul. Jelas tidak para hadirin? Nah, begitu. Titik. Waqad alafa, dan nyata sudah mengarang, menulis. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sundanya, nganggit. Tarantos nganggit. Tarantos ngarang. Telah menulis. Siapa kasirun? Orang banyak. Min ajillai ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Dari pembesar-pembesar ulama ahli sunnah wal jamaah. Fi jawazi zalika, dalam dibolehkannya bertawasul. Kutuban mustaqillatan, sebuah kitab yang terpencil, maksudnya makitab khusus. Wabasaku, dan menjelaskan ulama ahli sunnah wal jamaah. Fiha, pada kitab tersebut, adillatan, terhadap dalil-dalilnya. Wa nahnu, dan adapun kami ma'asyiro ahli sunnah, golongan ahli sunnah wal jamaah, la na'takidu. Kami tidak mengiktikadkan taksiron secara taksir, wala khalqan, dan tidak juga makhluk, wala ijadan, dan tidak juga ijad, wala i'daman, dan tidak juga i'dam. Ijad itu mengadakan, i'dam mentiadakan, wala naf'an, dan tidak manfaat, wala dharran, dan tidak kemadaratan, illa lillahi, kecuali karena Allah wahdahu la syarikalah. Lana takidu, kembali lagi, lana takidu, kami tidak mengiktikadkan tawasul, taksiron itu memiliki kekuatan. Taksiron itu memiliki asar. Wala khalqon, dan tidak juga menciptakan. Wala ijadan, dan tidak juga bisa mengadakan. Wala i'daman, dan tidak bisa mengadakan, mentiadakan. Wala naf'an, dan tidak bisa memberikan madarat, manfaat. Wala dorron, dan tidak juga bisa memberi madarat. Illa lillah, kecuali oleh Allah wahdahu la syarikalah. Jelas tidak hadirin? Kita berkeyakinan dengan tawasul sama sekali itu tidak akan memberi taksir, karena asar itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa memberi madarat dengan tawasul. Gak bisa memberi manfaat. Gak bisa mengadakan. Gak bisa mentiadakan. Tidak. Jelas tidak hadir. Karena semua itu adalah asar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na'taqidu, dan kami pun ahli sunnah wal jamaah tidak mengiktikadkan terhadap tawasul, dan kami pun tidak mengiktikadkan tawasul, taksiron itu memiliki asar. Asar itu apa hadirin? Kekuatan ya, tapak damel. Wala naf'an, dan tidak juga memiliki manfaat. Wala naf'an, dan tidak juga bisa memberi manfaat. Wala dharran, dan tidak juga madarat. Linabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala li ghairihi, dan tidak juga kepada selain Nabi. Minal ahya'i, dari orang-orang yang hidup. Wal amwat, dan orang-orang yang mati. Dan kami pun tidak meyakinkan bahwa para Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, para wali, orang-orang soleh yang kita tawasuli, kita meyakinkan, mengiktikadkan bahwa mereka semua tidak memiliki kekuatan untuk memberikan apa yang kita pinta. Tetap yang kita yakini bahwa Allah yang memberikan segala-galanya. Itu catatannya. Jelas tidak hadirin. Jadi kalau kita mengiktikadkan kita bertawassul kepada Allah melalui Nabi. Lalu Nabi memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada kita. Salah. Jelas tidak? Wala parto. Titik di situ. Jelas tidak hadirin? Nah, jadi sekali lagi kami golongan ahlus sunnah wal jamaah tidak meyakinkan bahwa tawassul itu memiliki kekuatan. Juga kami golongan ahli sunnah wal jamaah meyakinkan bahwa orang-orang yang kami tawassuli itu sama tidak memiliki kekuatan untuk memberikan manfaat madarat kepada yang orang yang kepada kita yang bertawassul. Tidak, semuanya adalah Allah. Jelas. Lalu ada orang yang ngomong, ngapain juga atuh kita tawassul kalau kayak gitu. Kan begitu. Jalan pelantar. Dan karena diperintahkan saja oleh Allah gitu. Sama saja dengan kita berdoa. Apa dengan doa kita itu? Doa kita itu pasti bakal diijabah karena doanya kan tidak. Tetap yang memberikan dan tidak memberikan itu Allah. Buktinya ada orang yang tidak berdoa pun dikasih rizki sama Allah. Bahkan kaya-kaya mereka. Betul tidak hadirin? Ada orang yang berdoa siang malam banting tulang. Oh, masa berdoa banting tulang? Siang malam tahajud berdoa, duha berdoa. Tapi doanya gak pernah diijabah tuh oleh Allah. Apa yang dia pinta enggak kunjung tiba kan? Ada orang yang seperti itu ada? Ada banyak. Tuh kan doa saja. Tapi kenapa juga kita orang Islam berdoa gitu? Jawabannya apa? Ya karena diperintahkan oleh Allah kita harus berdoa. Ta'abudan laka wa ta'atan li amrika wa ibtigo'an mardotika. Kan seperti itu malah hadirin. Tawassul juga sama. Tawasul sama sekali nggak ada manfaat, nggak bisa memberikan kekuatan untuk memberi manfaat dan madarat. Yang kita tawasuli pun tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Lalu ada orang ngomong ngapain juga kita tawasul? Kan diperintahkan oleh Allah. Sama saja kayak berdoa gitu. Kalau gitu ya udah jangan tawasul, jangan berdoa juga. Kagok, betul tidak hadirin? Nggak ada bedanya. Kita semata-mata ta'abudan laka wa ta'atan li amrika wa ibtigha'an mardhatika. Seperti itu. Berdoa Allah memerintahkan. Tawassul Allah memerintahkan. Bahkan para nabi, para rasul. Khususnya baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bertawassul. Kenapa kita enggak mau bertawassul? Begitu pula hadirin. Jelas atau ngantuk? Jelas atau ngantuk? Jelas ngantuknya. Saya juga ngantuk nih hadirin. Titik. Jelas kan? Jelas. Fala parko. Maka tidak ada perbedaan. Fit tawassuli dalam bertawassul bin nabihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairihi dan selain daripada nabi minal anbiya'i dari para nabi warul mursalin dan orang-orang yang dari para utusan shalawatullahi wasalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Salawatullahi adapun rahmat Allah. Wassalamu dan keselamatan Allah alaihi. Moga tetap kepada Nabi wa alaihim dan kepada ghair. Anbiya wal mursalin. Ajmain tegasnya semuanya. Wakaza dan begitu juga lapar kok. Tidak ada par. Perawan kokol. Kalau dulu suka hari parko, perawan kolot, parti, perawan kidul, peranakan kidul. Ahuri itu mah. Walaparko, wakaza dan seperti itu juga laparko, tidak ada bedanya. Bil anbiya, bil auliyai, bertawasul kepada para wali, wasolehin dan bertawasul kepada orang-orang soleh. Walaparko dan tidak ada perbedaan. Baina kaunihim di antara bukti semua ahyaan apakah itu masih hidup, wa amwatan dan sudah mati. Li'annahum karena mereka semua la yakhluquna syai'a itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Walaisa lahum dan tidak juga bagi mereka apa ta'sirun kekuatan. Mereka semua para nabi sekalipun tidak memiliki daya upaya. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Tidak memiliki kekuatan. Begitu para hadirin. Jadi enggak ada bedanya. Wa innama bisyai'in dalam sesuatu. Wa innama yutabarra. Yutabarroku dan pastinya di alat berkah. Siapa bihim itu semua? Likaunihim karena buktinya mereka semua. Ahibba Allah Ta'ala itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Jadi kenapa kita bertawasulnya kepada mereka? Karena mereka itu memiliki berkah. Mereka ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya. Jadi kita mengalap berkahnya saja. Begitu. Jadi siapa yang boleh kita tawasuli? Ya, yang ada berkahnya. Yaitu para kekasih-kekasih Allah. Tapi perlu kita yakini sekali lagi. Bahwa mereka semua sama sekali tidak memiliki daya. Tidak memiliki kekuatan. Tidak bisa menciptakan sesuatu. Begitu para hadirin. Wa ammal khalqu. Dan adapun yang menciptakan. Wal ijadu dan yang mengadakan. Wal i'damu dan yang mentiadakan. Wanab'u dan yang memberi manfaat. Wadharu dan yang memberi madarat. Fa'innahu maka sesungguhnya itu semua. Lillahi itu milik Allah. Wahdahu la syarikalah. Wallahu khalitu kulli syai'. Jelas apa jelas? Wahdahu sendiri Allah la syarikalah, tidak ada yang menyekutukannya. Wallahu dan adapun Allah khaliqu kulli syai'in itu adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Wal mu'assiru dan adapun yang memberikan tapak hasil. Wal mujidu dan yang mengadakan haqiqatan secara hakikat huwa. Adapun mu'asir wal mujid Allah Ta'ala itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pala hadirin. Jelas apa jelas? Fabizalika maka oleh karena itu sabata tetap anak tawassula sesungguhnya tawassul bil anbiya'i kepada para nabi-nabi wal auliya'i dan kepada para wali amrun mustahabun itu adalah perkara yang disunnah. La sabila tidak ada jalan li'ingkarihi untuk mengingkari tawassul. Li'annal mad'uwa karena sesungguhnya yang dimohonkan wal mas'ula dan yang diminta huwa adapun mad'u wal mas'ul Allah huwa Allahu taala itu adalah Allah taala. Wala fi'la dan tidak ada pekerjaan. Wala tasarrufa dan tidak ada tasarruf lil mutawassali bagi orang yang ditawassulinya. Bahkan Nabi sendiri juga lafi'la wala tasarrufa enggak ada. Lil mutawassal bih bagi orang yang ditawassuli siapa bihi itu Allah. Wa inna ma huwa dan pastinya tawasul isti'tafun itu mengaitkan telantara wa du'aun dan meminta minallah dari Allah wa tawajjuhun dan menghadap isti'taf itu apa ya bahasanya itu atap atap itu apa dan menyambungkanlah wa du'aun dan doa minallah wa tawajjuhun dan menghadapkan ilahi kepada Allah bimanzilati dengan suatu kedudukan wa barokati zalikal abdi dan keberkahan hamba tersebut al-muqarrabi yang dekat allazi huwa yang mereka min ahbabihi itu dari kekasih-kekasih Allah wa auliyaihi dan dari wali-wali Allah. Walaisa dan tidak zalika min ibadati ghairillahi fi syai'. Walaisa dan bukan apa zalika itu tawassul min ibadati ghairillah itu dari beribadah kepada selain Allah fi syai' dalam sesuatu. Jelas apa tidak hadirin? Jadi enggak masalah. Tawassul ini merupakan tawassul kepada Nabi, tawassul kepada wali, tawassul kepada orang-orang yang soleh. Itu merupakan amrun mustahabun, merupakan perkara yang disunnahkan, perkara yang baik. Kenapa? Karena yang diminta, yang dimohonkan itu bukan mereka. Tapi yang meminta dan yang dipinta itu hanyalah yang dipinta dan yang dimohonkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ditawasulinya para nabi sama sekali tidak ada fi'la wala tasarruf. Lalu kenapa kita berdoa melalui beliau? Kita mengharapkan keberkahan beliau. Dan tidak ada satu pun unsur kita beribadah kepada selain Allah fi syai'in dalam apapun enggak ada. Kan ini omongan-omongan mereka kan kayak gitu. Orang bertawasul itu bisa itu dianggap sebagai orang yang menduakan Allah. Orang yang bertawasul dianggap sebagai orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah dosa besar. Orang yang melakukan tawasul dosa besar. Ini ngaco. Kalau misalkan dalam kenyataannya memang ada. Itu sekali lagi namanya oknum. Memang saya juga. Kalau enggak salah pernah juga ya. Ziarah ke. Kemana ke Banten kalau enggak salah. Jadi sepintas ada orang yang meminta langsung kepada Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekh, saya ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kanjeng Syekh. Nah itu oknum salah kayak gitu mah sistem tawasul. Bukan tawasul itu mah betul musyrik. kayak yang ada di itu ya, yang kayak ada di apa, di YouTube. Dulu tuh di asrama sana tuh, waktu saya main ke sana, Ustaz tolong ini gimana, siapa ini, kata saya, ini katanya Habib. Aduh, kok Habib kayak gini kelakuan, pantas hancur Islam, hancur tuh nama Habib tuh. Pernah buka enggak YouTube-nya? Yang lain? Belum. Nanya tuh siapa waktu itu, siapa waktu itu? Yang hah? Ihsan? Oh, Arif Ihsan. Oh, Arif Ihsan. Iya. Sama Tio, Tio-nya udah enggak ada. Nah, nanya sama Kang Arif Ihsan itu apa gitu. Judul-judul apanya? Kata kunci. Pak, kata kunci apa? YouTube-nya apa gitu, tanya beliau tahu tuh. Nah, saya perhatiin. Ya iyalah, benar kalau Islam hancur kayak gini. Orang yang enggak suka tawasul ya beki iowe tuh katanya. Ya, siapa itu Habaib tuh? Namanya aja Habib. Tapi kelakuan kayak gitu, nggak semua Habib bener juga berarti ya, kalau memang bener bahaya itu betul, tapi dibiarkan, wah dicercak luar biasa di situ, di Facebook habis ya dia ya, Walid, doain saya Walid nih, nanti bulan Ramadan ini aku mau, saya mau umroh lagi Walid. Walid gak usah nanya, kok kamu duitnya banyak banget. Udah Walid mah. Doain Walid. Anak-anak saya, anak-anak kami ini jadi anak-anak yang soleh. Di belakangnya amin. Doain Walid. Walid itu bapak. Ada Walid, ada Walad. Kalau Walid itu bapak. Kan kayak gitu ya, kurang lebih ya. Walid doain kami. Anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh. Jadi mintanya tuh ke walidnya, mintanya ke makomnya sambil dipegang-pegang itu batu nisannya. Ya ngaco lah kayak gitu mah. Bener, salah, musyrik kalau kayak gitu. Ya meskipun dia itu Habib, begitu apa yang meninggalnya itu Habib, jangankan Habib, Nabi sendiri juga enggak boleh, enggak bisa itu. Ya Rasul, saya ingin diberikan, saya mohon kekayaan ya Rasul. Saya minta kelancaran ya Rasul. Ya itu musyrik kalau kayak gitu. Minta kepada Rasul. Minta kepada wali. Nah itu saya dulu pernah lihat juga itu ada praktek. Saya godeg-godeg saja. Astagfirullahaladzim. Mau nyaret gimana begitu kan. Gak enak. Karena dia... Ya, kita baru datang dengan jemaah kita dari Minfo ini. Nah, ini oknum ini sebetulnya. Ngaco itu memang. Ya, beki emprak weh. Tuh, lihat tuh kelakuan Habib tuh. Masa kayak gitu? Musyrik. Ya, betul musyrik kayak gitu. Jadi, mintanya itu ke Allah. Bukan kepada kuburan. Kalau mintanya kepada kuburan, musyrik. Minta kepada Allah. Yang punya makam orang yang soleh, para wali, para nabi, itu hanya sebagai tawasul saja. Bukan untuk meminta langsung kepada kuburan, musyrik itu hukumnya. Ini yang perlu diluruskan. Ini saya godeg-godeg, bener enggak. Astagfirullahaladzim. Coba ada sholawat tuh. Kayak gitu tawasul. Ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana. Waghfir lana ma mada, Ya wasi'al karami. Sok baca bareng supaya enggak ngantuk. Ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana waghfir lana ma baqa ya wasi'al karami. Apa lagunya? Ya Allah ya Tuhan. Ah, teruskanlah. Doaku panjangkan. Ya Rabbi bil Mustafa. Sok materinya itu mintanya ke siapa? Kepada Allah. Ya Rabbi wahai Tuhanku Allah. Bil Mustafa dengan pelantara nabimu yang agung. Balir maqasidana. Sampaikanlah maksud-maksud kami. Waghfir lana ma madha. Ampunilah dosa-dosa kami yang sudah lalu. Ya wasi'al karami. Wahai zat yang maha luas. Dan zat yang maha baik. Mintanya kepada Allah. Bil Mustafa. Bukan minta kepada Mustafa. Bukan. Itu contoh tawasul yang baik tuh yang kayak itu. Ini mah Walid, doain kami Walid. Anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh. Walid, doain kami banyak rezeki nih Walid nih. Tahun ini bulan Ramadan ini aku mau umroh nih Walid nih. Walid gak usah nanya kok kamu banyak duit dari mana. Itu Walid ya, ngaco itu. Astagfirullahaladzim. Ya, pala hadirin ya. Jelas tidak hadirin? Nah, jadi sama sekali bahwa yang diajarkan oleh guru-guru kita tentang masalah tawassul itu memohon kepada Allah. Sedangkan al-mutawassal beh yang ditawassulinya sama sekali tidak ada daya dan upaya. Kita hanya ya berkahnya saja. Karena memang beliau ini adalah orang-orang yang dekat. Para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas apa jelas? Sumaklam. Lalu ketahuilah oleh anak tawassula. Sesungguhnya tawassul. Bin Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaizun itu boleh fi kulli halin dalam setiap tingkah qabla khalqihi sebelum diciptakannya Nabi Muhammad wa ba'da khalqihi dan setelah diciptakannya Muhammad wa muddati hayatihi dan sewaktu hidupnya Nabi fid dunya di dunia wa ba'da mautihi dan setelah meninggalnya Nabi fi muddatil barzakh waktu di alam barzakh wa ba'dal ba'si dan setelah alam ba'ats fi arsatil qiyamah dalam arsatil qiyamah di terjadinya atau pakewuhnya kiamat. Pakewuh itu apa? Pakewuh. Nah, Arif Nur Ihsan yang tahu. Kekacauan kiamat. Wal jannati dan syurga. Titik. Ketahuilah bahwa tawasul itu kepada Nabi boleh sebelum diciptakannya, boleh setelah diciptakannya, boleh pada waktu beliau masih hidup, boleh pada waktu beliau masih sudah meninggal, di alam barzah, alam ba'as, kiamat, surga, boleh. Mutlak boleh bertawasul melalui Nabi. Wahwa dan adapun tawasul bin Nabi ala salah sati anwa'in itu ada tiga bagian. An-naw'ul awwali, adapun bagian yang pertama, ayat tawasul. Itu bertawasul bihi kepada Nabi. Bimakna anna talibal hajah, dengan makna sesungguhnya yang sedang mencari hajat, yang sedang berhajat aja. Yas'alu itu meminta, si talibal hajat Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Bijahihi dengan keagungan Nabi, wabibarokatihi dan dengan keberkahan Nabi. Faya juzu, maka boleh apa zalika awasul seperti itu fil ahwali salatah, dalam tingkah yang ketiga, dalam tiga tingkah, bukan tingkah yang ketiga, dalam tiga tingkah. Waqad dua roda, dan nyata datang fikulin dalam semuanya, minha dari salasah, ahwali salasah, apa khabarun sahihun, hadis yang sahih. Ammal halatul ula, adapun tingkah yang pertama, qabla khalqihi, itu sebelum diciptakannya Nabi. Paya dulu, maka menunjukkan dizalika terhadap halatul ula, apa ma hadis tabayyana yang menjelaskan lana kepada kita apa sihatuhu, sahihnya hadis. Wahuwa dan adapun hadis, ma itu hadis, rawi yang meriwayatkan hu terhadap ma, siapa al-hakim, imam hakim, Abu Abdillah fil mustadrak, dalam menyusulkan min hadisi Umar ibn al-Khattab, dari hadisnya Ibnu Umar. Dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, berkata Umar bin Khattab, qala, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamak tarofa, ini hadisnya, tatkala melakukan, mengerjakan, siapa Adamu, Nabi Adam, al-khati'ata, kesalahan. Qala, berkata Adam, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'alu, aku memohon kepadamu, bihaqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad, lama ghafartali, semoga engkau mengampuniku. Pakola lalu bertanya, siapa Allahu Allah, ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arrafta Muhammad dan walam ahluqhu, wa kaifa arrafta, dan bagaimana engkau tahu Muhammad dan kepada Muhammad, walam ahluqhu, dan aku belum menciptakan Muhammad. Kola menjawab Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, liandaka karena sesungguhnya engkau, lama kolak tani tatkala engkau menciptakanku, biadika dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, wanafakta dan engkau meniupkan fi padaku min ruhika dari rohmu, dari roh milikmu, robaktu aku mengangkatkan roksi terhadap kepalaku. Faro'aitu maka aku melihat ala kuwa'inil arsi pada dinding-dinding aras. Kuwa'in itu artinya yang berdiri ya. Berarti dinding atau tihang-tihang aras lah. Maktuban tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa arabtu dan aku tahu, annaka sesungguhnya engkau, lam tudif, tidaklah engkau menyandarkan, ila islika dengan namamu, atau kepada namamu, illa ahabbal khalqi, kecuali makhluk yang paling dicintai ilaika menurut engkau. Tidaklah engkau menyandarkan suatu nama berdampingan dengan namamu, kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling engkau cintai. Pakola lalu berkata atau minta atau berfirman, siapa Allah? Sodakta ya Adam. Betul engkau wahai Adam. Innahu sesungguhnya Muhammad la ahabbul khalqi, itu yakin makhluk yang paling aku cintai. Itu adalah makhluk yang paling dicintai ilayya kepada Adam. Olehku, ahabbul khalqi ilayya, makhluk yang paling-paling aku cintai. Insa'altu ni, apabila engkau meminta kepadaku, bihaqihi dengan haknya Muhammad, takut gopartuka, maka nyata aku akan mengampuni engkau. Walaula Muhammadun, dan apabila bukan karena Muhammad, ma khalaqtu, aku tidak akan menciptakan. Dalam hadis yang lain, laulaka laulaka lama khalaqtul aflak. Kala berkata, siapa hakim, imam hakim, haza adapun hadis ini, hadisun sahihul isnad, itu adalah hadis yang sahih sanadnya. Wa zakaro, dan menceritakan, meriwayatkan hu kepada hadis, siapa at-Tabrani, imam Tabrani. Wa zada, dan menambahkan imam Tabrani fihi dalam hadis tersebut, wa huwa akhirul anbiya min zurriyatika, lapat wa huwa akhirul anbiya min zurriyatika, wa huwa, dan adapun Muhammad akhirul anbiya, itu adalah akhirnya para nabi, min zurriyatika, dari turunan-turunan. Begitu para hadirin, jelas apa jelas? Jelas apa ngantuk? Jelas ngantuknya. Jadi bertawasul kepada nabi, tawasul itu tadi ada berapa bagian? Ada tiga anwa'. Bertawasul itu ada tiga macam. Tawasul yang pertama, tawasul kepada nabi dengan maksud memohon kepada Allah dengan haknya nabi, dengan karomah dan mukjizat nabi, maka itu hukumnya boleh, Dan itu terbagi pada 3 bagian. Yang pertama, tawasul sebelum diciptakannya Nabi. Siapa yang bertawasul kepada Allah melalui Nabi dengan haknya Nabi sebelum Nabi diciptakan? Yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Yang mana tawasulnya Adam kepada Allah melalui Nabi ini dijelaskan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan merupakan sahihul isnad, sanad yang sahih. Bahkan sanadnya itu adalah dari Umar bin Khattab yang telah disusulkan oleh Abu Abdullah Al-Mustadrak fi hadisi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata bahwa pada saat Adam melakukan kesalahan, lalu Adam bertawasul kepada Allah melalui Nabi. Bahasa Nabi Adam, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan haknya Muhammad, ampunilah aku. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan keagungan kemuliaan Muhammad, dengan mukjizat Muhammad, ampunilah dosa-dosaku. Tuh, kayak gitu Nabi Adam itu. Ditanya sama Allah, hey Adam, kamu tahu nama Muhammad dari mana? Kan Muhammad belum aku ciptakan. Lalu Adam menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tatkala engkau menciptakanku, lalu engkau meniupkan ruh kepadaku sehingga aku bisa hidup dan bisa mengangkat kepala. Dan tatkala aku mengangkat kepala, di atas aras sana tertuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin tidak ada satupun makhluk yang namanya kau sandingkan kecuali makhluk tersebut adalah makhluk yang paling kau cintai. Lalu kata Allah, shadaqta ya Adam, betul engkau Adam bahwa Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai. Dan tatkala engkau memohon kepadaku melalui pelantaraan dia, melalui hak dia, melalui barokah dan kemuliaan dia, Muhammad, yakin aku akan mengijabah, aku akan mengampunimu. Begitu para hadirin. Walaula Muhammadun ma khalaqtu. Kalau tanpa Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau. Dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflat, wahai Muhammad, apabila bukan karena engkau, apabila bukan karena engkau lalu aku ciptakan alam semesta ini, maka yakin alam semesta ini akan hancur binasa. Begitu para hadirin. Jadi simpulnya, Nabi Adam saja yang belum melihat perjuangan Nabi Adam saja yang diciptakan sebelum Nabi itu bertawasul kepada Allah melaluinya, dan itu ternyata dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya sekedar membenarkan tapi juga mengijabah dengan mengampuni dosa-dosa Adam alaihi salam. Itu gambaran yang pertama, bertawasul kepada Nabi sebelum Nabi diciptakan. Jelas apa jelas hadirin? Jelas apa jelas? Kalau nanduk saya tanya, jelas apa ngantuk? Jelas ngantuknya. Ya dok, betul dok. Saya kira cukup nanti insyaallah ba'da zuhur kita teruskan kembali. Insyaallah.